kau sakiti hati ini tanpa sedikit terpikir untuk membalasnya. Karena ku yakin Tuhan sedang mengujiku, kuatkah ku ini. Sayang, sampai kapan kau begini? Sayang, sadarilah hatiku sakit. Aku lelah menghadapi semua ini. Aku lelah tak mampu bertahan. Memang dirimu tak pedulikan ku lagi, lebih baik ku mati. Dulu saat pertama kau cintai aku, ku tunggu menangis menangis cintaku. Tapi sekarang saat semualah kau miliki, kau campakkan aku. Sayang, sampai kapan kau begini? Sayang, sadarlah hatiku sakit. Bisa.